sesaat pertemuan ini. Terlalu cepat pula perpisahan, namun kenanganku denganmu di awal November yang Manado berawal kisah ini, namun semua tak abadi. Walau nanti kita akan berpisah, November yang biru di hati. Indah Indah.